Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya yang terus-menerus tidak henti-hentinya, yang sangat banyak, yang dengannya kita masih diberi kesempatan untuk bisa menyempurnakan tugas kewajiban kita sebagai hamba Allah adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita, uswah kita, suri teladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya sampai akhir zaman. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Muhni fi Ta'limin Nahwi. Pada kesempatan kali ini kita memasuki halaman yang ke-90. Ya, halaman 90 yaitu tentang jadwalun yubayyinu adawati syarti ghairal jazimati. Tabel yang menjelaskan adat syarat, yaitu alat syarat yang tidak menjazmkan. Ya, karena sebelumnya sudah kita sampaikan, yaitu adawatu syarat, alat-alat syarat, ada yang berupa isim, ada yang berupa huruf yang menjazmkan fi'il mudhari atau dua fi'il mudhari. Maka pada kesempatan kali ini kita lanjutkan, yaitu yang tidak menjazmkan. Kita lihat di sini al-adatu, alat yang pertama yaitu lau. Apa jenisnya? Nau'uha harfun. Ya, lau ini adalah harf, bukan isim tapi harf. Namanya harfum tina'in lim tina'in. Namanya harfum tina'in lim tina'in. Ini nama dari lau, yaitu huruf imtina' terhadap imtina. Ya, apa maksudnya ya imtina? Ya, imtina itu kan artinya tercegah, gitu kan? Maka diterangkan di buku yang lain bahwasanya maksudnya adalah imtina usani bimtina il awal, yaitu terhalangnya yang kedua karena terhalangnya yang pertama. Ya, akan lebih jelas dengan contoh al-amsilah. Misal ada kalimat lawijtahadat talibu lanajaha. Seandainya siswa itu rajin, maka dia itu naik kelas atau dia sukses atau dia lulus, gitu. Seandainya. Maka imtina usani, terhalangnya yang kedua, apa itu? Naik kelas atau sukses. Karena apa? Karena tidak adanya yang pertama. Karena tidak adanya ijtihad tadi. Seandainya siswa itu sungguh-sungguh atau rajin, maka dia naik kelas. Sehingga maknanya dia itu tidak naik kelas karena apa? Karena tidak rajin, gitu. Itu maksud dari harfum tina'in lim tina'. Ya. Ya, sehingga buku ini sering ana sampaikan ya, sering kritik gitu kan, kritik kepada para siswa, para santri atau siapapun yang belajar tapi tidak rajin. Karena tidak sinkron ya. Orang yang ingin bisa, ingin pinter tapi tidak rajin, tidak mau berusaha, inginnya nyantai-nyantai gitu kan. Disuruh memahami tidak mau memahami, disuruh menghafal tidak mau menghafal, ya maka bukan seperti itu. Ya, sehingga buku ini kan sangat erat sekali ya dengan nasihat-nasihat kepada para siswa. Ya, contohnya ini kan ya. La wijtahada at-thalibu lanajaha. Ya, seandainya atau seumpama ya, seumpama siswa itu rajin, dia itu naik kelas. Ya. Dan kalimat ini diucapkan adalah kebalikannya ya. Artinya apa? Ada satu kondisi di mana satu siswa ini tidak naik kelas. Kenyataan yang ada dia tidak naik kelas. Ini kenyataan yang ada. Kemudian kita mengatakan ini seandainya dia itu rajin, dia naik kelas, tapi sayang dia tidak rajin sehingga apa? Tidak naik kelas ya. Itu namanya harfu imtina'in limtina, imtina'u tsani ya. Imtina'u tsani limtina'il awal. Kemudian contoh yang kedua, lawijtahada at-thalibu lam yarsub. Ya, seandainya siswa itu rajin, dia itu tidak gagal. Dia itu tidak tinggal kelas. Ya. Ada siswa dalam kondisi tidak naik kelas. Kemudian kita mengatakan seandainya dia itu atau siswa itu rajin, dia itu tidak tinggal kelas. Ya, resub itu kan gagal, maksudnya gagal bagi siswa ya. Harusnya dari kelas 1 kemudian naik ke kelas 2, tapi dia teman-temannya naik kelas 2, dia masih di kelas 1. Ini namanya ya resub. Ya, seandainya siswa itu rajin maka dia tidak tinggal kelas, tapi sayang dia enggak rajin gitu ya, sehingga dia menjadi tinggal kelas atau tidak naik kelas ya. Kemudian contoh yang berikutnya, lawijtahada at-thalibu marasaba. Ya, artinya sama ya. Seandainya siswa itu rajin maka dia tidak tinggal kelas, dia tidak gagal, tapi sayangnya dia tidak rajin sehingga dia menjadi gagal dalam arti tidak naik kelas. Kita lihat tawdihnya, penjelasannya. Tadkhulu 'alal fi'lil madhi katsiran. Kebanyakannya lau ini masuk ke fi'il madhi. Wa jawabu hal musbatu. Dan jawab dari lau itu berupa fi'il musbat, yaitu yang fi'il musbat yang tidak ada nafinya. Yaqtarinu billami kama fil misalil awwali. Yang disertai dengan lam sebagaimana pada contoh pertama ya. Ya, artinya ketika jawabnya berupa fi'il musbat maka disertai dengan lam, contohnya itu lawijtahada at-thalibu lanajaha. Artinya ketika jawabnya adalah fi'il manfi seperti contoh kedua dan ketiga ya, tidak perlu ditambahkan lam ya. Lawijtahada at-thalibu lam yarsub, lawijtahada at-thalibu marasaba ya. Kalau melihat yang paling banyak ya kondisi atau contoh yang pertama itu, tapi bisa juga dengan contoh kedua dan ketiga. Ini yang pertama, yaitu apa? Lau harfum tina'in lim tina'. Kemudian yang kedua laula ya, yang kedua apa? Laula, seandainya tidak, seumpama tidak, itu ya laula. Harfum tina'in li wujudin ya, yaitu harfum tina'in li wujudin ya. Namanya hafalkan aja, namanya harfum tina'in li wujudin, huruf imtina' ya. Huruf imtina bagi sesuatu yang ada. Imtina itu terhalang untuk sesuatu yang ada, yaitu wujudusani bimtina il awal, adanya yang kedua karena terhalangnya yang pertama. Itu maknanya. Apa contohnya? Contohnya laulal hawa'u lahalakal insanu. Laula, seandainya tidak ada al-hawa'u, tidak ada udara, apa yang terjadi? Lahalakal insanu, maka manusia binasa. Seandainya tidak ada udara, maka manusia binasa. Ya, ini juga merupakan adat syarat yang tidak menjazmkan. Ya, karena tidak menjazmkan, ya jangan mencari mana fi'il mudhari yang dijazm yang enggak ada. Ya. Atau contoh kedua, laulal hawa'u ma'asyal insanu. Seandainya tidak ada udara, ma'asyal insanu, manusia itu tidak bisa hidup. Ya, binasanya manusia itu maksudnya tidak bisa hidup. Sekaligus yang berikutnya lauma, karena sama ya, laula dan lauma itu sama artinya, seandainya tidak atau seumpama tidak. Ya, namanya juga sama, harfum tina'in liwujudin gitu. Laumal hawa'u lahalakal insanu, laumal hawa'u ma'asyal insanu, artinya sama. Ya, seandainya tidak ada udara, manusia binasa. Seandainya tidak ada udara, maka manusia itu mati. Tapi alhamdulillah ada udara, maka manusia hidup. Gitu. Kita lihat taudihnya. Laula wa lauma. Laula dan lauma tadkhulani, keduanya itu masuk. Masuk kepada apa? Alal jumlah til ismiyati, kepada jumlah ismiyah. Wal ismu ladzi ba'daha yu'rabu mubtada'an, isim yang terletak setelahnya itu i'rabnya adalah mubtada, sebagai mubtada. Khabaruhu mahdhufun, khabarnya itu mahdhuf. Taqdiruhu mawjudun, dikira-kirakan lafaz mawjudun. Wa jawabuhal musbatu yaqtarinu billami, dan jawabnya adalah fi'il yang musbat yang disertai dengan lam. Laulal hawa'u lahalakal insanu, laulal hawa'u mawjudun, itu ada mawjudnya tapi mahdhuf itu. Ya, kan itu termasuk kaunun am, yaitu kondisi yang umum, yaitu lafaz mawjudun. Kemudian yang berikutnya ada kullama. Ini juga termasuk adat syarat yang tidak menjazmkan. Nau'uha dhorfun, kullama itu adalah dhorof. Yufidu tikrara, yang memberikan faedah terulang-ulang, berulang kali gitu. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Zakaria masuk kepada atau menemui Maryam di mihrabnya, maka dia mendapati di sana ada rizki. Setiap kali masuk lagi ada lagi. Itu. Ini namanya dzaraf yufidu tikrar. Tadkhulu 'alal fi'lil madhi faqad. Maka kullama ini hanya masuk pada fi'il madhi saja. Ya. Kalau kita menginginkan kalimat setiap kali, maka gunakan kullama. Ya. Kemudian yang berikutnya ada idza. Ya. Idza dzarfun lizamanil mustaqbali. Idza itu adalah dzaraf untuk zaman yang akan datang. Sehingga idza, meskipun bentuknya fi'ilnya setelahnya berupa fi'il madhi, maknanya itu tetap seperti fi'il mudhari. Kenapa? Karena ada idza. Idza itu untuk sesuatu yang mustaqbal. Idza hadharal ma, ya idza hadharal ma'u batala tayammumu. Apabila ada air, maka batallah tayammumnya. Ya, sudah tayammum, kemudian kau mendapatkan air, sudah batal tayammumnya, ganti dengan wudu gitu. Maka tadkhulu 'alal fi'lil madhi katsiran. Ya, dia masuk pada fi'il madhi kebanyakannya. Idza qumtum ila sholati, misal apabila kalian meskipun pakai fi'il madhi qumtum, tapi maknanya mudhari gitu ya. Apabila kalian akan sholat gitu kan, maka kemudian diperintahkan untuk melakukan aktivitas wudhu. Bukan sudah sholat baru wudhu kan, enggak, akan sholat baru baru wudhu ya. Wudhunya itu ketika akan sholat, bukan setelah selesai sholat. Itu idza ya, sehingga tidak perlu heran ya kalau ada idza itu ya fiilnya meskipun madhi maknanya seperti mudhari. Kenapa? Karena idza itu sendiri adalah dzarfun lizamanil mustaqbali. Ya, di sini bahkan diterangkan qad ya'ti ba'daha, ya kadang datang setelahnya ismun marfu'un, isim yang dirofa. Setelah idza itu isim yang dirofa. Fayakunu fa'ilan li fi'lin muqaddarin, maka isim yang dirofa itu sebenarnya merupakan fa'il dari fi'il yang dikira-kirakan. Nah, contoh ya, perhatikan. Idza tabibu nasaha laka fa'mal binushihi. Apabila ada seorang dokter ngasih nasihat kepadamu, maka tunaikan nasihat tersebut. Ada dokter ngasih nasihat supaya melakukan aktivitas ini dan itu, supaya menghindari makanan ini dan itu, misal gitu ya. Maka tunaikan itu, karena dia berbicara berdasarkan apa namanya ilmu ya, ilmu dari sisi ilmu yang bersifat ilmiah bisa dibuktikan. Kita lihat di sini idza tabibu, setelah idza langsung isim yang dirofa, maka dia itu fa'il dari fi'il yang mahdzuf. Wa taqdir idza nasahat tabibu, ya idza nasahat tabibu nasaha laka, itu apabila dokter memberikan nasihat. Wa minhu qawlu ta'ala, diantaranya adalah firman Allah Ta'ala. Kita lihat setelah idza langsung isim yang marfu. Idza sama'u fatarat, ya maka as-sama ini adalah fa'il dari infatarat yang muqaddar, yang dikira kirakan. Idzan fatarat as-sama'un fatarat, seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya adalah lamma. Apa yang berikutnya? Lamma. Lamma dzarfu zamanin bima'na hinin. Lamma itu adalah dzarf zaman yang bermakna hin, yaitu waktu, saat, suatu saat itu. Ya rasi bawaihi annaha harfu wujudin li wujudin. Ya, Imam Sibawai memandang bahwasanya lamma itu adalah huruf wujud li wujud. Al wujudu sani bi wujudil awal, itu maknanya. Falamma ra'al qamara barihan qala hadza rabbi. Ya, itu misalnya surat apa itu? Al-An'am ya. Ayat yang ke-77. Falamma ra'al qamara bazihan qala hadza rabbi. Tatkala, kemudian tatkala dia, yaitu Nabi Ibrahim, melihat bulan terbit, ia berkata, inilah Tuhanku. Ya, di sini ada falamma, yaitu tatkala ya, maknanya hin, yaitu tatkala. Ini ayat bukan mengatakan Nabi Ibrahim mencari Tuhan, enggak. Ini sedang menjelaskan ya kesesatan dari kaumnya yang mereka menyembah matahari dan juga bulan gitu ya, bintang dan patung-patung. Ya, syahidnya di sini falamma ra'al qamara bazihan qala hadza rabbi. Ya. Maka tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Maka takhtassu bil fi'lil madhi wa tusamma lammal hiniyah. Lamma itu khusus masuk fi'il madhi dan dinamakan lamma al hiniyah, atau yang lainnya mengatakan lamma at-tauqitiyah ya. Al-hiniyah atau at-tauqitiyah. lama yang bermakna hin atau waktu, tatkala ya, tatkala ya, sehingga lama itu ya, yang namanya lama ketika masuk dalam kalimat harus dilihat konteks kalimatnya. Kadang lama dia merupakan amil jazm itu kan, yang masuk pada fiil mudhari misal. Hal tazawwajta lama atazawwaj misal gitu ya, ini misal. Apakah Anda sudah menikah? Lama atazawwaj, saya belum menikah, atau cukup lama, itu juga bisa. Ini, tapi yang lama ini sekarang ini bukan yang itu, lama yang bermakna hin atau waktu. Kemudian terakhir amma, la ya'ti ba'daha illa ismun, yang namanya amma setelahnya pasti isim, itu pasti ya, pasti dia berupa isim. Kemudian wa yu'rabu maf'ulan bihi, dan setelahnya i'rabnya adalah maf'ul bih. Ya, jadi amma ini diposisikan sebagai adat syarat yang tidak menjazmkan, yaitu setelahnya berupa isim dan i'rabnya sebagai maf'ul bih kama fil ayati, sebagaimana yang ada pada ayat ya, ayat yang nanti dicontohkan. Au mubtada'an, atau terkadang di i'rabi setelahnya itu adalah mubtada ya. Kama fi qouli ta'ala, sebagaimana pada firman Allah Ta'ala, amma as-safinatu fakanat limasakina ya. Adapun kapal, maka kapal itu miliknya orang miskin. Ini contoh yang setelah amma adalah mubtada. Au jarun wa majrurun kama fi qouli ta'ala, atau jar majrur sebagaimana pada firman Allah Ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Setelah amma berupa jar majrur, bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun terhadap nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Ya, kita lihat contoh yang ada. Wa fa ammal yatima fala taqhar. Ya, fa ammal yatima fala taqhar. Ini juga surat Al-Duha ya, ayat yang keberapa? Ke-9 ya. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Ya, fa ammal yatima. Al yatima ini maf'ul bihnya. Ya, maf'ul bih yang didahulukan. Fa ammal yatima fala taqhar. Yajibu an yaqtarina jawabuha bil fa'i. Maka yang semacam ini jawabnya, jawab syaratnya harus disertai dengan fa. Ya, fa ammal yatima fala taqhar. Harus ya, karena ada amma. Amma itu jawabnya harus pakai fa. Fa-nya harus dimunculkan itu. Itulah hal-hal yang berkaitan dengan adat syarat yang tidak menjazmkan. Dan jawab syarat yang pakai fa itu ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya jawaz ya, atau boleh ya. Sehingga kita perlu memahami ya, mana yang hukumnya wajib pakai fa ya, wajib pakai fa, harus pakai fa, fa-nya dimunculkan ya, contohnya tadi fa ammal yatima fala taqhar, dan itu akan kita bahas pada pembahasan setelah ini, yaitu tentang mawadhi'u qatirani jawab syarti bil fa'i wujuban, tempat-tempat yang di situ merupakan wajibnya menyertakan fa sebagai jawab syarat atau pada jawab syarat. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini.